pelajaran sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pelajaran dari ucapan beliau rahimahullah di awal kitabnya ini. Di antaranya kita sudah mengenal tentang beberapa nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Al-Mawla. Yang semakna dengan ini apa? Semakna dengan Al-Mawla adalah Al-Wali. Al-Mawla Al-Wali. Kemudian nama yang lain apa? Al-Karim. Terus yang lain, nama Ar-Razzaq. Yang semakna dengan ini apa? Ar-Raziq. Ar-Raziq. Naam. Assalamualaikum. Al-Mawla dan Al-Wali. Di dalamnya ada sifat Al-Walayah. Walayatullah, perwalian Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada berapa? Ali. Yunus. Maulana. Ada dua. Tapi apa saja? Baik, yang pertama adalah menolong dan mencintai. Ini bersifat apa? Umum atau khusus? Khusus. Nah, apa lagi Salman? Nah, yang kedua adalah menguasai dan mengatur. Ini walayatullah yang bersifat apa? Umum. Umum artinya berlaku untuk semua makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh makhluk dan mengaturnya. Waruddu ilallahi maulahumul haqq. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sebenarnya. Nah, contoh yang walayatullah yang khasah seperti firman Allah Ta'ala, wallahu maulakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maula kalian. Dalika bi anna Allah maula alladhina amanu. Allah adalah maulanya orang yang beriman. Dengan makna yang khusus, yaitu mencintai mereka, menolong mereka. Nah, kalau Al-Karim, apa makna Al-Karim? Nah, yang memiliki segala kemuliaan, segala kebaikan, segala keagungan. Dan Al-Karim ini lafaz yang mencakup segala bentuk kebaikan dan pujian. Lafzun jami'un lil mahasini wal mahamid. Karim. satu lafaz yang mengumpulkan segala kebaikan dan segala pujian. Karena para ulama kita rahimahullah dan dalam menerangkan makna al-karim itu berbeda-beda. Dan semuanya hak. Naam. Allah Karim pada nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Naam. Mengandung segala kebaikan dan pujian. Di dalam Al-Quran nama Al-Karim itu ada di tiga tempat. Yang pertama bisa dilihat dalam surah An-Naml. Ayat 40. Qala Allah Ta'ala wa man kafara fa inna Allah fa inna Rabbi ghaniyyun karim. Di sini disebutkan lafaz karim. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-6, ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian yang ketiga ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Ketika dibaca Al-Karimi majrur, maka dia ini sifat atau na'at dari Al-Arsh. Di sana ada sebagian qiraah yang membacanya dengan marfu' Rabbul Arshil Karimu. Maka dengan bacaan marfu' Al-Karimu ini na'at untuk Rabb. Maka bisa ayat ini dijadikan dalil untuk menetapkan nama Al-Karim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Al-Karim. Yang semena dengan ini adalah Al-Akram. Dalam Al-Qur'an hanya ada satu. Dalam surah Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbuka al-akram. Lafaz Al-Akram hanya ada di situ. Naam. Yang seluruhnya mengandung makna apa? Makna Al-Karam, yaitu yang memiliki segala keutamaan, segala kebaikan, segala pujian. Dan yang sudah kita dapati dari pembahasan kemarin juga, nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Dan yang semakna dengan ini apa? Ar-Raziq. Ar-Razzaq itu dalam Al-Quran. Sementara Ar-Raziq, Ar-Raziq ini ada dalam hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki Allah kepada hambanya ada berapa? Dua, yaitu rizqun am dan rizqun khas. Rezeki yang umum dan rezeki yang khusus. Rizqun am artinya semua makhluk mendapatkannya. Apa wujudnya? Rizqul abdan. Ahsan. Rezeki badan, baik berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Naam. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk di muka bumi melainkan atas tanggungan Allah rezekinya. Yang kedua adalah rizqun khas, rezeki yang khusus. Apa rezeki yang khusus ini? Naam, rezeki yang khusus untuk orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Rizqun rizqul qulub, rezeki hati berupa al-iman, at-taqwa, al-ilmu, al-ilmu nafi', al-hidayah. Ini semua rezeki yang khusus. Dan inilah yang beliau maukan dalam kalimatnya kemarin, razaqanallahu wa iyyakum at-tamassuka bi ta'atihi wa ta'ati wa bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sahabatuhu ila akhir. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kalian untuk berpegang teguh dengan ketaatan kepadanya, taat kepada rasulnya, dan dengan apa yang berada di atasnya para sahabatnya hingga akhir ucapan beliau. Ini rizqun khas, rezeki yang khusus. Sebagian ulama juga membagi rezeki itu menjadi dua dengan pembagian yang lain, yaitu ada rizqun halal dan rizqun haram. Ya, rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Semua disebut rezeki. Seperti dalam surah Yunus ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan Qul allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandangan kalian tentang apa yang Allah turunkan untuk kalian dari rezeki, kemudian kalian jadikan darinya ada yang haram dan ada yang halal? Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kalian, atau atas Allah kalian mengadakan kedustaan? Nah, jadi rezeki ada yang hukumnya apa? Halal, ada yang hukumnya haram. Nah, begitu pula ada yang membagi rezeki dengan rizqun tayyib dan rizqun khabith. Ya, rezeki yang baik dan yang buruk. Yang baik itu yang dihalalkan, yang buruk itu yang diharamkan. Sebagaimana di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat beliau adalah wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Al-A'raf ayat 157. Rasul itu menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Di rezeki ada yang thayyib, ada yang khabis, buruk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba yang beriman untuk memakan dari rezeki itu apa? Halalan tayyiban. Yang halal lagi tayyib, halal lagi baik. Naam. Halal ini dari sisi apa? Hukum. Tayyib ini dari sisi apa? Pengaruhnya, manfaatnya. Naam, ambillah dari rezeki yang Allah berikan itu yang halal lagi tayyib. Itu yang Allah pilihkan untuk orang yang beriman. Sementara orang yang kafir ya, yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulun an'am. Mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana hewan, tidak mengerti halal dan haram. Dan itu bagian rezekinya mereka. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk yang beriman halalan tayyiban. Naam. Yang halal lagi baik. Allah haramkan atas orang beriman perkara yang haram lagi buruk. Jadi pilih dari rezeki ini apa yang halal lagi baik. Naam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat. Naam. Perempuan yang baik-baik, apa yang buruk-buruk untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang baik-baik untuk lelaki yang baik-baik. Lelaki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Naam. Baik, kita lanjutkan keterangan beliau rahimahullah selanjutnya. Yang ini dipahami soalnya ya. Wa qala al-Imam al-Ajuri rahimahullah, ja'alana Allah wa iyyakum mimman tahya bihimus sunanu wa tamutu bihimul bid'u. Wa taqwa bihim qulubu ahli al-haqqi wa tuqma'u bihim nufusu ahli al-ahwa'i bimannihi wa karamih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang hidup dengan mereka sunnah-sunnah dan mati dengan sebab mereka bid'ah-bid'ah, dan kuat dengan sebab mereka hati orang-orang yang mengikuti al-haq. Wa tuqma'u bihim nufusu ahli al-ahwa. Dan ditundukkan, dikalahkan dengan mereka nafsu-nafsunya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bimannihi wa karamih, dengan karunianya dan kemuliaannya. Ini termasuk juga doa dari beliau rahimahullah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita semua orang-orang yang menjadi sebab hidupnya sunnah-sunnah Nabi. Dengan apa? Dengan kita mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Sehingga dengan itu hiduplah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memohon kepada Allah Ta'ala akan menjadikan kita semua sebab dimatikannya bid'ah-bid'ah itu. Dengan apa? Dengan kita memperingatkan umat dari bahaya-bahaya kebid'ahan, mengajari kepada umat agar mereka menjauhi kebid'ahan, memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah dan ahli bid'ah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan sebab dimatikannya kebid'ahan itu. Dan juga memohon kepada Allah Ta'ala agar kita semua menjadi sebab kuatnya hatinya ahlul haq dan dikalahkannya hawa nafsu ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan ini doa yang agung. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Shaybah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala khazainu lil khairi wasyarr. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki simpanan kebaikan dan keburukan. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan dan ada keburukan-keburukan yang tersimpan. Mafatihuha ar-rijal. Yang kunci dari semua simpanan tadi adalah ar-rijal, kaum lelaki. Mereka itulah yang memegang kuncinya. Kemudian beliau bersabda, fatuba liman kana miftahan lil khair. Maka sungguh beruntung seseorang yang menjadi kunci kebaikan, dengan dia terbuka banyak apa? Khair, kebaikan. Mighlaqan lisyarr, dan penutup segala keburukan. Kalau ada di tengah-tengah manusia orang yang dia itu kunci kebaikan dan penutup segala keburukan, maka didoakan oleh Nabi SAW dengan kalimat fatuba. Tuba untuk dia. Tuba bisa artinya keberuntungan, bisa artinya apa? Suatu pohon yang ada di Al-Jannah, keutamaan untuk dia. Kalau menjadi apa? Orang yang menyebabkan apa? Tersebarnya kebaikan dan tertutupnya kejelekan. Dengan dia menampakkan dari dirinya kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, contoh-contoh yang baik, dia menyuruh mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Di sisi yang lain, dia menahan dari dirinya hal-hal yang buruk, ya, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, dan dia juga mencegah orang dari perbuatan yang buruk tersebut. Miftahan lil khair, mighlaqan lis syarr. Kunci kebaikan dan apa, penutup keburukan. Sungguh beruntung orang yang seperti itu, kata Nabi SAW. Wa wailan liman ja'alahu mighlaqan lil khairi miftahan lis syarri. Dan sungguh celaka bagi orang yang Allah jadikan dia penutup kebaikan dan pembuka kejelekan. Sungguh celaka. Kalau ada orang justru tidak keluar dari dia sesuatu yang baik, yang keluar yang buruk-buruk, kalimatnya buruk, perbuatannya buruk, memberi contoh yang buruk, mengajak orang kepada keburukan. Yang baik-baik tidak dia keluarkan, dan dia menghalangi orang-orang dari berbuat kebaikan. Maka ini didoakan oleh Nabi SAW dengan wawailan, sungguh celaka. Wail bisa artinya kecelakaan, bisa pula artinya apa? Satu lembah yang ada di neraka. Nah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Shaybah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Dan riwayat ini dihasankan oleh Asy-Syaikhul Albani rahimahullah. Naam. Sehingga boleh jadi dari hadis inilah Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah mengucapkan kalimatnya ini, ja'alana Allah wa iyyakum mimman tahya bihimus sunan wa tamutu bihimul bidah. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang hidup dengan sebab mereka sunnah-sunnah, dan mati dengan sebab mereka bid'ah-bid'ah. Wa taqwa bihim qulubu ahlil haq, dan kuat dengan sebab mereka hatinya para ahlul haq. Wa tuqma'u bihin nufusu ahlil ahwa, dan ditundukkan dengan mereka hawa nafsunya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bimannihi wa karamih, dengan karunia dan kemuliaannya, keutamaannya. Naam. Artinya kalau ada di muka bumi orang yang seperti ini, miftahan lil khair, mighlaqan lis syarr, pembuka kebaikan, penutup kejelekan, maka itu semua adalah karunia Allah dan keutamaan Allah atas dirinya yang patut untuk apa? Dia syukuri. Sampai di situ muqaddimah beliau dalam risalahnya ini. Kemudian masuk bab yang pertama. Qala rahimallah, babu dzikril amri biluzumil jama'ati wan nahyi 'anil firqati bal ittiba'u wa tarkul ibtida'. Bab yang pertama ini beliau beri judul bab menyebutkan perintah untuk menetapi al-jamaah dan larangan dari al-furqah. Al-jamaah itu persatuan, sedangkan al-furqah itu apa? Lawannya, perpecahan. Balittiba'u wa tarkul ibtida'. Akan tetapi yang semestinya adalah ittiba', mengikuti petunjuk. Wa tarkul ibtida', dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ini judul babnya. Akan dibawakan oleh beliau di bawahnya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan perintah untuk menetapi al-jamaah, persatuan, dan larangan dari al-furqah, perpecahan. Perintah untuk ittiba', mengikuti al-haq, mengikuti hidayah, dan meninggalkan yang namanya ibtida', perbuatan bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalimat al-jamaah di dalam Islam memiliki beberapa makna. Jika kita sebutkan atau kita membaca di dalam Al-Quran dan As-Sunnah seruan untuk berjamaah, larangan dari furqah, berpecah belah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Nah, al-jamaah memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah jamaatus sahabah, jamaah para sahabat. Dan inilah yang disebut dengan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 115, qala Allah ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang mendurhakai rasul setelah nampak jelas baginya petunjuk, sudah tahu ini petunjuk Rasul, tapi dia apa? Menyelisihinya, memilih jalan yang lain. Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Dikatakan oleh para ulama kita, ghayra sabilil mu'minin adalah yaitu menyelisihi jama'atus sahabah, jama'ah para sahabat. Tidak menempuh jalannya para sahabat sebagai sabilul mu'minin, jalannya orang yang beriman. Apa jalannya orang beriman? Yaitu tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na hanyalah ucapan orang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, tidak mendurhakai. Maka siapa yang seperti itu mendurhakai Rasul setelah nampak jelas baginya hidayah, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami akan biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itulah sejelek-jelek tempat kembali. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang iftiraqul ummah, hadis yang memberitakan bahwasanya umat ini akan apa? Terpecah belah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahid. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Ketika itu beliau ditanya, siapa yang satu ini ya Rasulullah SAW? Beliau menjawab apa? Al-jama'ah. Yang satu ini adalah al-jama'ah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan hiya ma kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kelompok yang satu itu adalah kelompok yang berada seperti keadaanku hari ini dan para sahabatku. Berarti apa? Mengikuti jama'atul sahabah. Ini makna yang pertama dari kalimat al-jama'ah. Dan ini yang paling apa? Inti. Perintah-perintah untuk mengikuti al-jama'ah, larangan dari berpecah belah, maksudnya adalah mengikuti jama'atul sahabah, jama'ah para sahabat. Larangan dari menyelisih jalan mereka. Bagi siapa saja yang ingin kebaikan, ingin keselamatan, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 juga Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Alayah. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir ayatnya. Asyahid yang dia maukan di sini adalah bahwa mengikuti jama'atul sahabah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana juga perintah Rasulullah SAW. Dan itulah jalan keselamatan, itulah sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Dalam segala hal dari agama ini, di dalam berakidah, ambil akidahnya mereka para sahabat, di dalam berakhlak, di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, dalam seluruh bagian Islam ini, mengikuti jama'atul sahabah. Kemudian yang kedua, al-jama'ah terkadang juga diartikan dengan a'immatud din al-muqtada bihim, para imam-imam pemuka agama yang dipanuti. Nah, mereka juga disebut dalam istilah Islam sebagai al-jama'ah. Nah, karena mereka sesungguhnya lah warasatul anbiya, pewaris para nabi Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka diperintahkan kita untuk menempuh jalan mereka, mengikuti petunjuk mereka, bimbingan mereka, sebagai pengemban agama ini, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Sajdah ayat 24. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Tatkala mereka itu sabar dan selalu meyakini ayat-ayat kami. Itulah yang dimaksud dengan a'immatud din al-muqtada bihim, para imam-imam pemuka agama yang dijadikan panutan. Menyelisih mereka berarti apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara yang Allah perintahkan kita untuk menaatinya adalah ulul amri. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa. Pada ayat yang ke-59 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ada dua makna. Yang pertama adalah apa? Al-ulama. Dan yang kedua, ulul amri juga maknanya al-umara. Al-ulama dikatakan ulul amri, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menaati mereka dalam kewenangan mereka, yaitu apa? Di dalam fatwa, di dalam memberikan bimbingan dan keterangan hukum terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Kembalikan kepada ulul amri. Jangan memutuskan sendiri, jangan menyimpulkan sendiri, tapi kembalikan kepada mereka ulul amri. Sebagaimana juga dalam surat An-Nisa ayat 83 Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Dan bila datang pada mereka suatu perkara berupa keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Manusia ya, dapat khabar, dapat berita ya, entah itu baik atau buruk, langsung disiarkan, disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Ini perkara yang tidak semestinya. Allah katakan selanjutnya, walau radduhu, andaikan mereka kembalikan dahulu masalah tadi ila rasul, kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka. Kembalikan dulu. La'alimahu alladhina yastamitunahu minhum. Ini saya akan mengetahui orang-orang yang bisa mengambil istinbat, kesimpulan hukum, ya, tentang masalah tadi dari mereka. Biarkan, ya, itu diserahkan kepada yang berwenang. Kalau kaitannya dengan masalah hukum, masalah fatwa, kembalikan kepada siapa? Ulil amrinya, ulama. Biarkan mereka yang membahasnya. Kalau kaitannya dengan penerapan hukum, penindakan, ya, terhadap suatu pelanggaran, siapa yang berwenang? Umara, penguasa. Jangan menghukumi sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri, paham? Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tum syaitana illa kalila. Adakan tidak karena fadilah Allah atas kalian dan rahmatnya, pastilah karena kami mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk ini, akhirnya apa? Kalian akan mengikuti syaitan. Maka inilah yang namanya al-jama'ah. Kalau ada perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah umat, kalau itu kaitannya dengan masalah hukum, masalah fatwa, ya, yang membutuhkan ijtihad, maka jangan kita apa? Hukumi sendiri, berijtihad sendiri. Sementara kita ini bukanlah ahlinya. Kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Al-ulama. Lihat ketika awal muncul pemikiran Qadariyah yang diusung oleh siapa? Ma'bad al-Juhani di Irak. Para tabi'in yang ada di sana, padahal ini tabi'in, orang yang berilmu, tidak menghukumi sendiri. Kenapa? Karena mereka masih mengetahui bahwa di masa itu masih ada sahabat. Masih ada sahabat. Di Irak ada fitnah Qadariyah yang mengatakan innal amra unuf. Sesungguhnya urusan hidup ini, ya, itu perkara yang baru. Yani Allah Ta'ala tidaklah mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Baru Allah tahu. Kalau belum terjadi, Allah belum tahu. Itu pemikirannya siapa? Ma'bad al-Juhani, pencetusnya Qadariyah. Para tabi'in yang ada di sana tidak langsung menghukumi pemikiran ini. Kenapa? Karena mereka menjumpai, ya, di masa itu masih ada para sahabat, sehingga mereka bertekad untuk melaksanakan haji ke Mekah dan menjumpai sahabat Nabi untuk meminta fatwa masalah ini. Dan mereka pun bertemu dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diceritakanlah apa yang terjadi di Irak, ya, dan sahabat Ibnu Umar, ya, memberikan apa? Tahdzir yang keras kepada pemikiran tadi dengan mengatakan, katakan kepada mereka yang berpinggiran seperti itu bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Nah, kemudian dia katakan seandainya mereka mau berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai mereka mau beriman kepada takdir. Barulah itu kemudian diambil sebagai hukum, disebarkan kepada kaum muslimin dan dibukukan oleh para ulama ahli hadis, diantaranya Al-Imam Muslim rahimahullah di awal kitab sahihnya membawakan riwayat ini dengan panjang. Yang disebutkan di situ apa? Hadis Jibril alaihissalam. Nah, bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Termasuk perkara keimanan adalah beriman kepada takdir baik dan yang buruk. Nah, paham? Begitulah semestinya kaum muslimin mengikuti al-jamaah, yakni para imam-imam al-muqtada bihim, yang dipanut, yang diteladani, yang dikenal dengan apa? Keistiqomahannya, dengan nasihatnya, dengan amanahnya. Nah, kemudian yang ketiga, al-jamaah juga diartikan yaitu al-ijtima'u ala sunnah wa ala al-haq. Al-ijtima' bersepakat, bersatu di atas as-sunnah dan di atas al-haq. Itu juga disebut apa? Al-jama'ah. Walaupun kenyataannya orangnya sendiri, tapi ketika dia itu mengikuti as-sunnah, mengikuti al-haq, maka dia itu al-jama'ah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'ah ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah yang mencocoki al-haq, yang mengikuti al-haq walaupun kamu sendirian, walaupun kamu sendirian. Nah, kemudian al-jama'ah juga bisa bermakna yaitu umumul muslimin, keumuman muslimin. Alladzina la yazaluna ala asli al-islam, yang senantiasa berada di atas Islam yang murni. Nah, ini kaum muslimin secara umum disebut juga mereka dengan apa? Al-jama'ah. Al-jama'ah. Nah, paham? Untuk tidak kemudian menyendiri dari masyarakat muslimin yang masih apa? Lurus Islamnya, masih bersih fitrahnya, maka mereka pun disebut dengan al-jama'ah. Kemudian al-jama'ah juga bisa berarti ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd, yani al-umara, para pemimpin. Mereka pun al-jama'ah, pemimpin kaum muslimin. Apapun keadaan mereka, selama mereka itu apa? Muslim. Selama mereka itu apa? Muslim. Maka mereka itu juga disebut dengan al-jama'ah. Kemudian yang terakhir, al-jama'ah juga diartikan alladzina yajtani'una ala maslahatin nas, orang-orang yang berkumpul di atas suatu maslahat untuk manusia, entah itu dalam urusan diniyah, agama, atau dalam urusan dunyawiyah, urusan dunia, yang itu adalah kemaslahatan umat. Maka orang yang berkumpul di atasnya, mereka disebut dengan apa? Al-jama'ah. Seperti orang yang berkumpul untuk sholat, disebut apa? Itu al-jama'ah. Berkumpul untuk haji, itu namanya apa? Al-jama'ah. Berkumpul untuk jihad, fi sabilillah, itu disebut apa? Al-jama'ah. Dalam urusan dunia seperti berkumpul untuk safar, perjalanan yang mubah, yang untuk dagang, untuk yang semisalnya, di mana di dalam Islam disyariatkan orang itu ketika dia mau safar perjalanan jauh untuk dia apa? Berjamaah. Di sana ada beberapa riwayat yang mencela, ya, mengingkari orang yang melakukan safar perjalanan jauh dalam keadaan apa? Sendirian. Ketika tidak aman darinya apa? Bahaya. Ya. Tidak aman darinya bahaya di perjalanan. Maka disarankan dia untuk berjamaah, dan di dalam jamaah safar tadi hendaknya dituju apa? Amirus safar, pemimpin dalam safarnya. Ini semua makna-makna al-jamaah yang ada di dalam Islam. Ada berapa itu? Ada 6, ya. Ada 6. Diingat ya. Karena pemahaman ini nanti dibutuhkan untuk keterangan-keterangan berikutnya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, inna Allah azza wa jalla bimannihi wa fadlihi akhbarana fi kitabihi amman taqaddama min ahli al-kitabaini al-Yahud wa al-Nasara. Beliau rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla dengan karunianya dan keutamaannya memberitakan kepada kita di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran Al-Karim, tentang orang-orang terdahulu dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Banyak di dalam Al-Quran berita tentang mereka. Apa itu beritanya? Annahum, bahwasanya mereka itu, innama halaku, hanyalah mereka itu binasa, hancur. Hancur kehidupannya, hancur agamanya, hancur peradabannya. Kapan? Lammaftaraqu fi dinihim. Ketika mereka berpecah belah dalam agama mereka. Itulah sebab hancurnya Yahudi dan Nasrani dahulu. Karena sudah tidak lagi sepakat, tidak lagi bersatu di dalam agama mereka. Berpecah belah, berbeda-beda. Berselisih. Apa sebabnya mereka berpecah belah, berselisih itu? Wa anna alladhi hamalahum 'alal furqah 'anil jama'ah, dan juga Allah beritakan bahwa yang membawa mereka itu untuk berpecah belah, berselisih dari al-jama'ah, dari persatuan, huwal baghyu wal hasadu. Sebabnya adalah apa? Al-baghyu. Al-baghyu itu artinya perbuatan lalim, semena-mena. Ini yang membawa mereka berpecah belah, tidak lagi berjamaah, adalah al-baghyu, perbuatan lalim, semena-mena. Wal hasadu, yang kedua hasad. Itulah sebabnya. Hancur karena berpecah belah dalam agama, berpecah belah dalam agama karena apa? Berbuat lalim dan hasad dengan sesamanya. Zalim, tidak bisa adil, sebagaimana yang ma'ruf dalam riwayat tentang mereka, kalau ada orang yang mulia berbuat pelanggaran, tidak dihukum, ditutup-tutupi, dijauhkan dari hukuman. Jadi kalau ada orang yang rendah dari mereka, tidak punya kedudukan, tidak punya pengaruh, berbuat pelanggaran, dihukum. Tidak adil. Dan juga apa? Hasad. Satu dengan yang lainnya saling iri, saling dengki. Ila ansaru firqan, hingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Fahalaku, yang akhirnya apa? Mereka hancur. Fahadzarana maulana al-karim an nakuna mithlahum, maka maula kita al-karim, yakni Allah Ta'ala, memperingatkan kita untuk jangan seperti mereka. Fanahlik, yang dengan sebab itu kita akan binasa. Kama halaku, sebagaimana mereka binasa. Bal amarana azza wa jalla biluzumil jama'ah, akan tetapi Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk menetapi al-jama'ah, untuk selalu bersatu. Wa nahana 'anil furqah, dan melarang kita dari berpecah belah. Wa kadzalika hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita seperti itu, untuk kalian bersatu, berjamaah, dan jangan berpecah belah. Wa kadzalika a'immatuna mimman salafa min ulama'il muslimin, demikian pula para imam-imam kita yang terdahulu dari ulama-ulama muslimin, semuanya mengajak umat ini untuk mereka bersatu di atas al-haq, jangan berpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya berjamaah, melarang dari al-furqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berjamaah, melarang dari al-furqah. Begitu pula para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat dan setelahnya, para imam-imam kaum muslimin, semua mereka memerintahkan umat ini untuk mereka berjamaah, menetapi al-jamaah, al-jamaah. Jangan suka apa? Berpecah belah, berselisih. Nah, dengan diterangkan bagaimana umat-umat terdahulu hancur dan binasa karena berselisihnya mereka di dalam agama mereka. Nah, ya sudah, mungkin ini dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.